والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال في الدين أعزني وأعزكم الله، كتاب melanjutkan kembali kitab Kutub min Sama'il Muhammadiyah. Kita masih dalam bahasan min akhlaqir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita masuk masih di poin yang ke-13. Tapi kalau disebutkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali perempuan maupun pembantunya kecuali dalam jihad fisabilillah. Beliau tatkala nam disakiti secara pribadi, nah, tidak pernah kemudian beliau marah kepada orang yang menyakiti beliau kecuali kalau orang itu sudah melanggar larangan-larangan Allah. Sehingga kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lillahi wa fillah, bukan untuk membela nam pribadinya. Di kemarahan yang karena Allah, bukan membela pribadinya. Dan ini bukan perkara yang mudah. Dan kita masih di poin yang ketiga belas. Qala Syekh Jamil Zainu rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wa sallam idza ataahu sa'il, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jika datang kepada beliau orang yang meminta, sahibul haja, atau datang kepada beliau orang yang memiliki kebutuhan, qala, beliau menyatakan kepada para sahabatnya, isfa'u, tolonglah, atau jaru, kalian akan diberikan pahala. Wayaqdi Allah ala lisani rasuli masya' wayaqdi Allah, Allah memutuskan, jadi Allah yadhaf, menampakkan pada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang dikehendaki. Muttafaqun alaih. Nah, khawani fidina azani wa azakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk menolong sama, memberikan syafaat, pertolongan. Nah, yang dengannya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, isfa'u rujau. Nah, semampu kita untuk menolong saudara kita. Nah, sehingga mungkin pas kebetulan kita memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Nah, maka kita menolong mereka dengan kedudukan kita. Tentunya syafaat adalah yang diizinkan oleh syariat. Nah, bukan dalam rangka untuk membebaskan seseorang dari hukuman, tidak boleh syafaat dalam hak. Mestinya seorang itu melakukan hukuman kemudian diberi syafaat agar tidak dihukum, padahal jelas-jelas salah. Tidak boleh. Sebagaimana para sahabat berupaya untuk menggugurkan hukuman untuk perempuan dari Makhsumiyah yang mencuri, mereka pun kemudian mengutus Usamah bin Zaid untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia ketika dijatuhkan hukuman. Ini syafaat, syafaat dalam masalah had, maka tidak diperkenankan misal ini. Nah, Zaid. Tapi dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat, misalnya, tatkala ada seorang ingin membeli barang, ya, yang terjadi tawar menawar, baik. Kemudian, nah, ada yang coba membantu untuk menawarkan, mungkin kalau dia yang nawar, baik, itu akan diberikan, ya, akan dikasihkan, nah. Baik, makanya diperbolehkan. Sebenarnya dia minta tolong, jadi coba tolong, nah, saya mau membeli rumah itu, misalnya barang itu, coba tolong dilobikan, coba ditawarkan, ya, berapa harganya. Baik, di syafaat, dipilih. Dan yang menolongnya membantu untuk menawar harga yang dipatok, baik, itu majur mendapatkan pahala. Ini khairuddin anzani wa azabullah. Baik, jika ada seorang yang membutuhkan, baik, butuh dana atau misalnya untuk dirinya, dan pas kebetulan dia juga tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, apakah mungkin dia memberikan syafaat? Ya. Dia hubungi seorang muhsinin, baik, dikasih tahu ini pulang, ini baik, pulang ini sedang membutuhkan sesuatu, mungkin bisa membantu. Nah, ini syafaat, kita memberikan pertolongan dengan menghubungi muhsinin, orang-orang yang mungkin bisa memberikan pertolongan. Ini juga disebut syafaat. Dalam perkara-perkara kebaikan. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Naam. Baik. Kemudian kita masuk di poin yang ke-14. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ahsanin nasi khuluqan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam termasuk orang yang paling baik akhlaknya. Wa arsalani yawman li hajatin. Beliau mengutusku suatu hari untuk sebuah keperluan. Faqultu wallahi la adhab. Tasmiru menyatakan kepada Allah, aku tidak akan berangkat. dia tidak akan menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah kepadanya. Wa fi nafsi an adhhaba limma amarani bihi Nabiyullah. Dan di dalam diri jiwaku, dia menyatakan aku akan pergi menjalankan apa-apa yang Nabiullah itu memerintahkan aku dengannya. Fakharatu hatta amurru ala sibyan. Aku pun keluar menjalankan perintah Rasulullah sampai aku melewati anak-anak. Wa hum yal'abuna fi suq. Dan mereka anak-anak itu sedang main-main di pasar. Mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas pun menjalankan itu dengan beranggap. Tapi di tengah jalan melewati sekumpulan anak-anak sedang bermain di pasar. Nah, di situ Anas bin Malik berhenti ngelihat. Baiklah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kafaya min warai. Tiba-tiba ada Rasulullah yang beliau memegang tangkuku dari belakang. Panadhartu ilaihi wa huwa yadhaku. Aku pun melihat kepadanya oleh Rasulullah dan beliau dalam keadaan tersenyum. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Unais, dafda haisu amartuka. Rasul ya Unais, panggilan di tasghir Anas di Unais itu apa bermalam bentang. Wahai Unais, apa kamu pergi di mana aku perintahkan kamu? Maka ini seperti apa ya, teguran kepada Anas bin Malik. Kok ada di sini? Ya. Kenapa kok tidak menjalankan perintahku? Bukan dalam keadaan marah Rasulullah. Ya. Hanya mungkin apa sindiran atau semisalnya. Kemudian Anas bin Malik menyatakan, ana adhabu ya Rasulullah. Aku pergi ya Rasulullah. Nah, qala Anas, wallahi laqad qadamtuhu tis'a sinin. Demi Allah, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Ma'alimtu qala li syai'in sana'tuhu. Aku tidak mengetahui beliau menyatakan terhadap apa yang kuperbuat, lima fa'alta kada wa kada. Kenapa kamu kuperbuat ini dan ini? Wa la'aba alayya syai'an qat. Beliau tidak pernah pula mencelaku. Allah ma qala li ufqat. Demi Allah, beliau tidak pernah menyatakan kepada tugas sama sekali. Nah, ini baik akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana baik beliau berinteraksi dengan baik sahabat-sahabat beliau, dengan pembantu-pembantu beliau. Nah, ini khalifidina azani wa azabtumullah. Baik. Di situ Anas bin Malik beliau menggambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menegur Anas bin Malik pun dengan bahasa yang demikian. Nah, ya Unais, dalam sahih syamar tuka, kamu pergi ke atau menjalankan apa yang aku perintahkan. Maka Anas pun kemudian menyatakan, baik, aku akan pergi. juga ya Rasulullah menyatakan perintah untuk menjalankannya. Ini khalifatina anzani wa asakumullah. Baik. Dan banyak yang lainnya dari akhlak Rasulullah SAW yang baik diceritakan oleh Anas bin Malik yang beliau berkhidmat kepada Rasulullah Naam sallallahu alaihi wa sallam selama 9 tahun. Naam. Selama 9 tahun beliau berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang langsung diantar oleh ibunya untuk membantu untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tidak pernah mencela Naam Anas bin Malik, tidak pernah menyatakan kenapa kamu berbuat demikian. Baik, ini ikhwan fiddin anzani wa azakumullah, bukan berarti tidak pernah ditekor, bukan berarti kemudian dibiarkan semaunya. Naam, tatkala itu terkait dengan syariat, meninggalkan syariat Allah atau melanggar larangan Allah tentunya akan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini terkait hak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini khana fi dina azami wa azami. Nah. Kemudian kita akan masuk di poin yang terakhir, hadis yang terakhir dari min akhlaqi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam. Di poin yang ke-15. Asarra as-sahabatu sayyidan ismuhu Sumama. Wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Naam, mereka menawan Sumama, sayyid, pemimpin kaum. Naam, pemimpin kaum sayyid yang namanya Sumama, Sumama bin Husain al-Hanafi. Naam, ini Sumama sedang dalam keadaan kafir, sedang menuju ke Mekah untuk umrah. Kemudian bertemu dengan pasukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditawan oleh kaum muslimin, dibawa ke Madinah. Nah, warabatuhu bisariyatil masjid. Sumama kemudian diikat di tiang masjid. Fakharaja ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faqala, "Madza innaka Sumama?" Baik, apa yang ada padamu wahai Sumama? Faqala, "Inni ya Muhammad khairun." Aku memiliki kebaikan ya Muhammad. In taqtul, taqtul dajamin. Kalau kamu membunuh, kamu mau membunuh seorang memiliki kedudukan, seseorang yang mulia, yang mungkin banyak yang menuntut balas nantinya kalau kamu membunuh. Wa in tun'im tun'im ala syakir. Kalau kamu berikan Naam memberikan pertolongan, ya, mungkin dibebaskan. Maka memberikan kepada orang yang bersyukur, orang yang bisa bersyukur kepada orang berbuat baik kepadanya. Wa in kunta turidul mal fasad wa minu masyita. Kalau kamu menginginkan harta, mintalah, akan dikasih semaumu. Kemudian ditinggal oleh Rasulullah SAW. Di hari yang kedua, Rasul datang kembali, ditanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama. Nah, kemudian ditinggal. Datang lagi Rasulullah hari yang ketiga. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab, maaf, dengan jawaban yang sama. Ini diikat di masjid, ya, yang diharapkan selama ini melihat aktivitas kaum muslimin, ya, sholatnya, muamalahnya. Nah, jadi di yang dibawakan di sini ini langsung diringkas. Jadi ini terjadi selama 3 hari. Tatkala di hari yang ketiga, jawab dengan jawaban yang sama, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atliku salama, lepaskan semua. Minta untuk dilepaskan. Baik. Fantalaqa Sumama faqtasala. Maka Sumama kemudian pergi dan mandi, summa dakhala masjid, kemudian masuk masjid, balik lagi. Dan disebutkan dalam ayat, semua ini pergi ke kebun, kemudian mandi, kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Faqala asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Melihat, kebaikan, melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat saja, kemudian menyatakan, ya Muhammad, wallahi Allah, makana ala ardi wajhu abdad, tidak ada di dunia ini wajah yang lebih aku benci dibandingkan wajah. Bapak asma wajah juga hamba wujud kuliah ilaih. Dan sekarang wajahmu itu wajah yang paling aku cintai. Seluruhnya. Wajah yang paling dicintai di seluruh muka bumi adalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbalik 360 derajat. Orang yang sangat benci setelah masuk ke Islam, setelah hidayah masuk ke dalam dirinya, maka langsung mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama kana min dinin abghadu ilaihi min dini, tidak ada agama yang paling aku benci daripada agamamu. Asbaha dinuka ahabba din kulli ilaih. Dan sekarang agama menjadi agama yang paling aku cintai seluruh. Now. Langsung agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam adalah agama yang paling dicintai, yang sebelumnya agama yang paling dibenci. Wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladik. Ya Allah, tidak ada tempat yang paling aku benci dibandingkan tempat, dibandingkan negara, daerahmu. Fasbaha baladu mahabbal biladi ulaiha ilayya. Dan tempatmu, daerahmu menjadi tempat yang paling aku cintai. Ini saya pernyataan Sumama, ya, tatkala hidayah sudah masuk ke hati itu, tatkala sudah masuk Islam, ya, itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekejap berubah, berbalik 360 derajat. Asalnya benci, sekarang paling dicintai. Tidak butuh waktu yang lama jika Allah itu berkehendak. Ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Baik. Dan setelah itu, Sumama menyatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya sebenarnya dia itu dalam perjalanan mau umrah, tapi kemudian tertangkap oleh pasukan Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya, apakah kamu perintahkan kepadaku untuk aku melanjutkan perjalanan umrah, atau aku balik ke negaraku, ke kaumku? Maka Rasulullah SAW beliau perintahkan untuk lanjut perjalanan untuk menjalankan umrah. Kemudian ini kisahnya di sini dipotong, ya. Masuk. Wala maqaliba Makkah. Tatkala masuk ke Makkah. Penduduk Makkah mendengar Sumama ini mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Talbiyahnya kaum muslimin. Dan talbiyahnya musyrikin. Dengan itu mereka menyatakan, qala lau qail asabauta, apakah kamu murtad, murkat dari agamamu? Qala la walakin aslamtu, tapi aku itu masuk Islam. Belum masuk Islam. Baik, tatkala mendengar talbiyah yang diucapkan oleh Sumama. Dan yang menyatakan, untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dini, aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam agamanya. Dan Sumama menyatakan, Sumama itu pimpinan kaum. Aku bersumpah, aku tidak akan memberikan kepada kalian gandum. Ini biasanya orang-orang Mekah mengambil gandum dari daerahnya semua. Aku tidak akan memberikan gandum kepada kalian kecuali harus dengan izin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersumpah Sumama tidak akan mengirim gandum kepada orang-orang yang ada di Mekah sampai mendapatkan izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang Quraisy menulis surat kepada Rasulullah SAW. Minta agar diizinkan Sumama mengirim gandum untuk mereka. Mereka menyebutkan, inna kala tisurah, kamu itu orang yang biasa menyambung kerabatan. Ini Sumama menahan dari gandum dari kami, minta mereka orang-orang Quraisy minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta pertolongan sebagai perantara. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan merintahkan Sumamah untuk mengirimkan gandum. Muttafaqun alaih. Walaupun muslim bihadi sawarid. Ini khali hidina anzani wa azabullah. Baik. Kalau di sini, dari semua masa Islam karena melihat akhlaknya kaum muslimin. Bagaimana sholatnya mereka, bagaimana saling cinta mereka satu dengan yang lainnya. Bagaimana muamalah mereka satu dengan yang lainnya. Enam. Baik, itu tujuannya jika dia selama di masjid. Dia langsung bisa melihat secara nyata akhlak. Akhlak para sahabat, terutama akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kalau begini adalah dimaksudnya. Baik. Dalam hal ini, saya menunjukkan akhlaknya Rasulullah dan akhlaknya para sahabat yang begitu bagusnya sehingga membuat tertarik semua untuk masuk Islam. Ini juga menunjukkan bolehnya untuk mengikat tawanan di masjid. Ya. Jadi bolehnya untuk mengikat tawanan di masjid. Dan juga di sini menunjukkan tetapi belum menunjukkan kepada tawanan. Ya. Berbuat baik kepada tawanan. Nah, yang mereka tertarik untuk masuk Islam. Ya. Sebagaimana kisah ini. Juga menunjukkan bolehnya orang kafir itu naam di masjid. Naam. Sebagian para ulama berdalil dengan ini, bolehnya orang junub masuk ke dalam masjid. Naam. Dengan dalil ini, karena orang kalau orang kafir aja boleh, kemudian juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang kafir yang masuk Islam maka dia mati. Orang yang ingin masuk Islam maka dia mati. Mandi kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik. Ini dikolongkan termasuk mandi yang wajib adalah mandi orang kafir tatkala masuk Islam. Ini khali bidina azani wa azakumullah. Baik. Itu akhir dari pembahasan min akhlaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nah. Kemudian kita masuk setelahnya hadis fil akhlak. Hadis-hadis tentang akhlak. Hadis-hadis tentang akhlak. Yang tadi disebutkan oleh semuanya juga hadis yang berkaitan dengan akhlak, tapi disebutkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih bukan hanya ini, bukan hanya 15, banyak sekali. Ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah bisa juga jadi Syama'il Muhammadiyah. Nah, mengutir ini Zaid dan kitab-kitab yang lain. Asyam pertama kala Sallallahu Alaihi Wasallam inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa bertafukun oleh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya min khiyarikum termasuk orang yang terbaik di kalangan kalian ahasinakum akhlaqa yang paling bagus akhlaknya di antara. Maka yang terbaik di antara kalian adalah orang yang boleh bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih. Baik. Ikhwan hidin azani wa azab. Akhlak yang baik. Maka rimul akhlak itu baik adalah badrul nada. Memberikan kebaikan kepada orang lain. Kaful ada. Menahan gangguan. Tidak mengganggu orang lain. Wotola kotol wajah dan berseri-seri wajahnya. Nah, ini sudah belum terima mengerucut ketiganya. Ya. Baik. memberikan kebaikan kepada orang lain, menahan gangguan, jangan mengganggu orang lain, berseri-seri wajahnya, nah, itu namanya akhlakul karimah. Baik. Ikhtiyarul fadhail, memilih hal-hal yang baik, yang utama, wa tarkul fadhail, dan meninggalkan hal-hal yang rendah. Ya. Akhlakul karimah. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Dalam hadis ini, anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Dan penjelasan keutamaan orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Maksudnya orang yang akhlak yang paling baik, itu adalah orang yang terbaik yang baik. Ya. Jadi, orang terbaik yang terakhir itu apanya? Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tampan wajahnya, tapi yang paling bagus akhlaknya. Nah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, akhlak kepada sesama manusia, kepada hamba-hamba Allah. Nah, ikhwana fillah azani wa a'azakumullah. Disebutkan beberapa ulama, akhlak yang baik itu mukhalatutun nas bil jamil, bergaul dengan manusia dengan baik, ya. Saling mencinta dengan mereka, saling sayang dengan mereka. Nah, batalkul kibar, meninggalkan sombong, nah, pada mereka, ya, ini baik, termasuk akhlakul karimah. Nah, termasuk akhlak yang baik. Yang kedua, qala inna min habbikum ilayya aksanakum akhlaqa. Sesungguhnya, nam min habbikum ilayya, ay aksarukum mahabbatan li, orang yang paling banyak kecintaannya kepada aku. Kemana? Min habbikum ilayya, semuanya orang yang paling banyak kecintaannya kepadaku, atau orang yang paling besar kecintaannya kepadaku, aksanakum akhlaqo, yang paling baik antara kena akhlaknya. Awal Bukhari. Orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang paling besar kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Baik. Anjuran, ya, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Disebutkan oleh para ulama, dalam husnul khuluq itu, dalam ada yang memang tabiat, memang Allah anugerahkan kepada seseorang aslinya berakhlak dengan akhlak yang baik. Ada akhlak-akhlak yang dia itu muktasab, bisa diusahakan, diupayakan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah, kita bisa kemudian berupaya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, karena fadilahnya, harusnya orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling terbaik. Orang yang bagus akhlaknya adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, kemudian yang ketiga, akmal mu'minin imanan, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, aksanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlak mereka, khiyarukum khiyarukum linisa'im khuluqan, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ini akhlaknya, yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Nah, wa at-Tirmidzi qala hasanun sahih. Khabar ini dia sendiri mengatakan. Di sini beliau menyebutkan, nah, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlak. Ini juga menunjukkan anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah. Berakhlak kepada Allah itu ridha dengan syariat Allah. Tunduk dengan syariat Allah. Tetap menjalankan syariat Allah. Baik itu perintah maupun larangan Allah. Ridha dengan takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Nah, itu semuanya akhlak. Berakhlak yang baik. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berakhlak yang baik kepada manusia, ya. Kafal adza, tidak mengganggu mereka, bajrun adza, memberikan kebaikan kepada mereka. Sabar dan dengan gangguan mereka, ini semuanya khusnul khuluq. Ya. Ini semuanya khusnul khuluq. Dan beliau menyebutkan nam khairukum wa khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Itu khairun nas, sebaik-baik manusia itu yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Nah, jika ada padamu kebaikan, maka jadikan kebaikan itu yang pertama untuk orang yang paling dekat dengan keluargamu, istrimu, nam anak-anaknya. Ini khalifidina azadi wa azabullah. Baik. Ini poin yang ketiga, insyaAllah. Poin berikutnya kita lanjutkan dalam perempuan. Suam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.